قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. والموالاة ويعبر عنها بالتتابع، وهي ألا يحصل بين العضوين تفريق كثير، بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يجف موصول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. Ini dalam bilangnya musanah kita ialah yang terakhir yang musanah kita sebut segala sunat bagi wudu itu 10 karok. Hak akhir sekali iaitulah dan muwalat. Muwalat bahasa kita apa dia? Berturut-turut. Berturut-turut suasa arti muwalat. Tapi itulah dalam hasiah tu dia tafsir orang qawluhu wal muwalatu hiya. Muwalat tu ialah masdar wala yuwali. Masdar bagi kata wala yuwali. Itu berhajak pada sorah dah lah. Walaya yuwali tanya kaya ke alif wala yuwali hazah baris domah ya tu jadi yuwali amma sedaria muwalatan. Satu lagi wawilaan makna apa tu? Maknanya iza taba'a baina syai'aini fa aktsara, tu makna muwalah. Artinya apabila turut menurut ta mutaba'ah, sepanjang mutaba'ah turut menurut onugi hok ni turut berderu. Dia panggil apa? Lalu itulah kita cakap muwalat ni berturut-turut. Antara dua perkara maka lebih siapa beratus ribu gila berturut-turut derek. Tu muwalat asalnya pada lorat. Walizalika, dan kerana itulah, kerana itulah apa dia kaunul muwalat bima apa nama ni. Kita ambil pada kaunuha masdar wala dengan mana taba'a. Sabit itulah qala syarihu, berkata oleh syarih kita wa yu'abbaru anha bitatabu'in. Sebab dia kata gitu. Jadi ibarat hak musannah kita dia ibarat dengan muwalat arti berturut-turut. Maka syarah kita kata wa yu'abbaru anha, dan diibaratkan darinya. An sini panggil apa dia? Anil mujawazah. Hingga ibarat ni ganti dengan ibarat lain bitatabu'i. Sebab itu diibarat darinya dengan kata tatabu'. Fayuqalu hiya tatabu'u bainal asya'i. Makna berturut-turut antara segala perkara. Itulah. Kalau gitu itu asal orang. Kemudian dalam bab kita dah bicara wuduk ni bagaimana makna berturut-turut yang dikatakan sunat. Itu setengah-setengah setengah-setengah ulama bila wajib mualaknya pun. Setengah bila rukun wuduk nak mualak. Setengah dia bila mualak ni rukun masalah fardu wuduk. Seperti antara lain mazhab apa nama ni Maliki, dia bila mualak ni rukun. awa yu'abbaru anha bitatabu'i. Kalau gitu apa makna mualaf? Wahia klik humbi klik. Wahia ayil mualaf. Mualaf tu ialah alla yahsula bainal udwaini, bahawa tidak hasil antara dua anggota itu, tak hasil oleh tafriqun kathirun, oleh perceraian yang banyak, yang lama lah kita panggil. Tak hasil oleh perceraian yang banyak, perceraian yang lama. Tak hasil, tak berlaku perceraian yang apa, yang banyak, yang kita panggil perceraian yang lama. Antara basuh muka dengan nak basuh apa dia tu, nak basuh tangan, tidak sengih lama. Begitu juga antara basuh tangan dengan nak sapu kepala, tidak sengih lama. Begitulah seteruh antara kepala dengan nak basuh kaki. Tu sunat mualaf. Baik. Bahawa tidak hasil begitu, bal bahkan kalau kita baca yutahharu, kita panggil baca bina mampu, oh tak payah rajak domel lah, yutahharul udhu. Kalau kita nak baca bina fa'in pun tak ada apalah, bal yutahhirul udhwa, bahkan menyuci ia. Kalau ia kan klik pada al-mutawaddi' lah, seorang yang ambil wuduk akan anggota itu ba'dal udwi, kemudian daripada satu anggota. Balah mana tu menyuci tu, bihaitu. Dia panggil boleh taswir, sebab dia kata taswirul litathhiril udwi ba'dal udwi. Tu setengah pada dalil menunjuk kata baca yutahhir ba'da tuhir. Bahkan menyuci ia mutawaddi akan satu anggota, kamu dia pada satu anggota. Taswirnya bihaitsu la yajibu, dengan sekira-kiranya tidak jadi kering, tak kering oleh al-mausulu qablahu, dengan bahawa tidak kering oleh yang dibasuh dahulunya itu, tidak apa nama ni, qablahu ay qabla zalikal udwi allazi yutahhiruhu. Nah, maknanya dengan bahawa tidak kering oleh anggota yang dibasuh sebelumnya, yakni qabla zalikal udwi allazi yutahhiruhu. Sebelum daripada kering anggota yang menyuci dulu tu maknanya. Baik. Kalau gitu hak masalah sapu, dia tak ada mengalir sepa basuh macam sapu kepala. Lalu tu sarah di sikit lagi, wa yuqaddarul mamsuhu maghsulan. Dan ditakdirkan, kena kira anggota hak disapu macam kepala tu, kena kira ditakdirkan maghsulan. Makna sekira kalau basuh, supaya kita basuh tangan, jangan widak kering. Hak sapu pun terkedir hak basuh. Sebab dia sapu, dia tak ada mengalir sebab basuh, dia cepat kering lah. Dia kena terkedirkan maghsulan. Sebab li'annal mamsuha, sebab apa kena terkedir, kena kira hak yang disapu tu, kena kira hak basuh. Kerana hak yang disapu itu, dia kata yasra'u ilaihil jafafu, cepat kepadanya oleh kering. Maksud kita cepat kering, muka sapu serah. Tak kering lah. Lebih lagi negeri yang panas, kita ambil sapu pun lah. Tak ada nak basuh, lambat sikit basuh kaki kering lah. Muka sapu je. Sebab dia tak kira, dia kena kira kata kedih kalau basuh. Cumana wa yuqaddarul mamsuhu mausulan li'annal mamsuha yasra'u ilaihil jafahu, kerana yang disapu itu segera cepat kepadanya oleh kering. Kita panggil cepat kering. Oleh itu fala yu'tabaru, maka tak diiktibarlah dia al-mamsuh tu, bal yuqaddaru, bahkan ditakdirkan dia akan al-mamsuh takdirkan mausulan. Itu jalan dia. Jangan widak kering. Kalau gitu Kita reti daripada kata mualak tu sunat, mana kalau dakri pun tak ada kena ambil semula. Seperti katakan dari kita misalnya, kita ambil semayat, walik kita nak jadi sengih lama, betul kaki, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, tak ada batik weh, tak ada gayung kau, cetong kau, tak ada, ataupun air habis, lagi cari lain juga, ada dakri. Jadi putus mualak gitu ya lah. Atas yang kata ke sunat ada apa lah. Itu dia kalau kita sengaja tu, orang kata luput satu amalan sunat. Atas bila rukun kan nama semula. Tu mualat. Kemudian kait lagi ma'atidalil hawa'i, dia kira lagi masalah cepat kering lambat kering tu dia kira pula, serta pertengahan atau sederhana udara. Ya, kita tengok ni sepanjang musim ni, musim panas, masalah cepat kering sikit. Kalau mereka ada ujian bah tu lambat kering sikit. Tengok kita basuh tangan lambat kering, kena duduk lak nak sejuk-sejuk. Kalau musim kemarau tu kita lak untuk penama, kita basuh mentah je kering. Dia kena kira kata pertengahan ataupun sederhana udara tu pula. Dia kira tu dia terkedih belah tu. Ma'atidalil hawa ay tawassutihi bihaithu la yakunu syadidan wala da'ifan. Dengan sekira-kira pertengahan hawa, dengan bahawa tidak ada yang sangat teh dan tidak ada pula yang baik. Kalau udara sangat teh panah, kita pun kata cepat cepat kering. Kalau udara tu baik, bertiup laju dah, bertiup laju dah. Angin, kita panggil angin dengan sekira-kira angin. Gini, masalahnya sekira-kira angin. Angin mana ya? Musim berangin, lain. Musim tenik, lain pula. Tak nak kira apa itu. Bal mutawassitan. Yani bal yakunu mutawassitan. Bahkan naklah penama ni adalah ia hawa tu nak yang sederhana. Lagi pula wal mizaji, mizaj. Mizaj ni dia pun kata ni lah, tabiat badan kita ni, tubuh kita ni. Kadang-kadang orang bahasa tubuh ku halus ni, kadang tubuh dia panas. Orang bahasa gemuk, berisi dia, tubuh dia sejuk. Bila dia tepuk dia lah, lepas sejuk poriah, dia daging banyak, lemak banyak. Gitu. Jadi kalau musim panas pun dia lemak dia banyak. Orang hak bahasa tubuh halus ku tu dia lemak kurang, isi dia kurang ke panas. Nama kata empat ayam mengerai tubuh. Jadi nak ayat tabiat badan tu pun dia tak sama dalam orang ni. Dia kira juga tu, orang ni hak bahasa tubuh panas ambil maya mentah kering lah. Apa itu nak demai tanah demai ke duk panas kering ambil maya mentah kering. Orang pasal tubuh sejuk tu lambat kering. Dia kira juga tu, kira kata pertengahan juga. Wal mizaji, kata siahnya ay wa ma'atidalil mizaji ay tawassutihi. Tu nak tafsir i'tidal, bihaitu taswi belah mana pertengahan mizaj, bihaitu la yakunu, bahawa adalah ia tidak ada ia mizaj tu syadidal hararati, yang bersangat terpanas. Walal burudati, yani la syadidal burudati, tidak bersangat tersejuk. Gapo mizaj ni? Ni dia ayat semula. Wal mizaju, hal keadaan dibaca bi kasril min. Dobek dulu, tak kena baca mazat ke muzak, boleh jadilah tu. Mizaj makna gapo mizaj? At tabi'iyyatu, ni tabi'at. Tabi'at. Tabi'at badan kita ni tak serupa ni. Sabit tu ada segi bomo dia nak beri ubat, nak gapa dia test. Kadang-kadang orang ni ubat macam ni, mari orang ni test tak boleh ubat ni, kena ubat lain pula. Dia test dia lah tu. Dia kira mizat. Dan satu lagi wazaman. Ha, kira masa pula tu lagi. Ha, masa musim. Nah, ya kira pula tu masa tu. Karena masa ni ada masa panas. Ha, zaman musim panas. Dia panggil musim sejuk. Tak lupa tu. Ha, kira nak sederhana juga. Jadi tiga perkara saat ni tu sederhana belaka. Ha, angin tidak bersangat. Tak bertiup. Ha, tidak pula angin tu tenang. Ha, kira juga tu. Kalau angin tu tiup kuat, ha, tu je cepat kering. Hmm, cepat kering. Ha, nah, nak-naknya kira sederhana. Dengan sederhana tiga perkara tu, sekiranya kita tak ada basuh hak lainnya kering. Orang panggil putus semua lah. Ha, luputlah sunat tu. Ha, jangan widah kering. Ha, tu namanya kita nak ra'ikan mualat, jangan widah kering. Hmm. Baik, kalau gitu... Ha, kalau kita basuh sekali-sekali, jangan widah kering hak basuh kali pertama dengan kita nak basuh anggota kemudian. Kalau kita buat amal hak meniga, basuh muka tiga kali, ha, lepas tu nak basuh tangan pula tiga kali, dia kira macam mana? Kata dia lagi, wa iza sallasa sallasa yusallisu taslis. Nah, ni hasiah kata dengan ibarat dulu wa qauluhu wa idza sallata ila ai hadza idza lam yusallis. Ha, ini ni hadza taqrir ataupun hadza taswir pada mana syarah taswir atas bi haitsu la yajibu mausulu qablahu ma ada ini ni hadza taswir tu apabila tidak meniga ia, ha, tu masalah basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala sekali, sifat tah wajib masalah. Ha, tidak meniga atau ada ayat tu. Adapun ha tu mai mukabil dia lah. Ha, mukabil bagi mahdzuf. Tapi dia kata bahwa muqabilun limahzufin bahwa ai qawluhu wa iza sallatani, apa yang kata muqabil bagi sesuatu yang mahzuf. Ha, mahzuf sat ni hadza iza lam yusallis wa iza sallata. Ha, dan apabila meniga ia, kalau kita baca itu klik mutawaddi. Ha, apabila meniga ia al-mutawaddi, yani akal al-mausula menigakan akal ghasla. Ha, meniga ke basuh, meniga ke sapu. Basuh muka tiga kali, basuh tangan tiga kali seterusnya, maka nak kira lagu mana tu mualat dia kira di mana? Fali'tibaru, maka bermula kiraannya ialah di akhiri ghaslatin. Ha, kiranya di akhir kali, di akhir kalian basuh tu. Maknanya basuh kali pertama, ha, tak kira tu. Hati dia kira dengan kali yang kedua. Kali yang kedua tak kira lagi, dia kira kali yang ketiga tu. Sudah basuh kali yang ketiga, sudah siap kali yang ketiga, ha, akhir kali yang ketiga itulah dipadu dengan nak basuh sangat pula. Ha, jangan ujakin itulah. Bukan kira di awal kali tak, bukan kira di kali yang kedua tak. Tengok dia kira habis. Ha, habis di situ. Wa qawluhu fali'tibaru bi akhiri ghaslatin ay fi muwalatil a'dha'i. Ha tu kama huwa zahirun, sebagaimana ya zuhi ay li kulli ahadin, sebagaimana zuhi maklum bagi semua orang lah tu lah. Ha, hak kita dah kira di akhir kali ni pada mualat segala anggota, anggota tangan dengan kepala, anggota muka dengan tangan, begitulah anggota kepala dengan kaki. Kalau gitu hasiah kata dia lagi fala yunafi, maka tidak jadi berlawan ia akan i'tibarah ghairi akhiri ghaslatin fil mualati baina ghasalati. Tak ada apa, tak ada belawai lah ia. Ah, qauluhu musannah ni akan i'tibar yang lain daripada akhir kali. Ah, nah, kalian basuh pada segala pada mualat antara beberapa kali basuh. Nah, nah. Jadi basuh kali pertama, ia kena mualat yang kali yang kedua. Ah, gitu. basuh kali yang kedua, mualak dengan kali yang ketiga. Ha gitu. Apa cukup tiga dah tu baru mualak dengan anggota lain. Ha cukup tiga kali mualak antara basuh muka dengan basuh tangan. Ha basuh tangan kali pertama mualak dengan kali yang kedua, kali yang kedua mualak antara kali yang ketiga. Apa cukup tiga? Ha mualak dia anggota tangan dengan anggota kepala. Ha masih nak gitu. Kalau gitu hak syarah kita dhabit ni, ha ni hak mualak bainal a'dha. Ada pemualat bainal ghasalat, syarah kita tak ada ayat. Ha tu. Bihaitsu yashra'u fi tsaniyati qabla jafafil ula. Lah mana tu mualat bainal ghasalat? Berturut-turut antara beberapa kali basuh. Sekira-kira masuk ia mutawaddi fi tsaniyah, fi ghasli tsaniyah, dengan sekira-kiranya masuk pada basuh fil ghaslati tsaniyah, fil ghaslati tsaniyah. Sekiranya masuk pada basuh kali yang kedua, qabla jafa fil ula, sebelum pada kering al ghaslatil ula, begitulah. Wa fis salisati qabla jafa fis saniyah kama marra. Marra dia wayak dah dulu di awal cara kemualak dulu. Habis klik ke kalam syarah pula. Wa innama tundabul muwalatu, dan sungguhnya disunatkan akan mualak itu. Ha, dia dalam istilah mutaakhir ini dia ada saya panggil apa dia mutaradif la fayundabu yustahabu yusannu. Ha tu dia ada satu lagi apa dia nafilah dia panggil semua tu tupa je makna sunat, tapi setengah-setengah ulama dia ada beza tu nak apa nak panggil sunat tu kena hak Nabi buat mengekali. Itu dia ada beza tu. Baik. Wa innama tundabu, dengan mana tu sanu, dan sungguhnya disunatkan, asal dilaung-laungkan, dan disunatkan akan mualat itu fi ghairi wudu'i sahibid darurati. Ha hak kata mualat hukum tentabak sunat tu pada masalah orang yang lain, pada yang lain daripada wuduk orang mempunyai darurah. Ha wuduk orang hak lain daripada orang dalam keadaan darurah, seperti orang tu penyakit selalu keluar darah, ha atau orang tu penyakit selalu keluar air kecil, dia dah panggil salisil bau. Ha nah orang tu gak susahlah tu, ataupun salisil rif tu be angin tok mau kok dubur dia. Ha orang ni orang panggil sahibi darurah, lain dalam hukumnya kita orang sehat ni. Mana betul mualat antara lainnya, kita orang sehat ni hukum sunat je mualat itu. Ada pun nasbah dengan orang ni, ha dia lagi amma huwa, adapun ia apa ia ai sahibi darurati, ada pun orang yang di dalam kecemasan, nah sama nak darurat mana syiddatul hajah sama nak lorak. Orang di dalam kecemasan, dalam tak sihatlah. Orang ni fal muwalatu wajibatun. Maka mualat tu wajib ia fi haqqihi bin nisbati ila haqqi. Dengan nasbah bagi hak dia tu wajib. Jadi jangan wida kerina orang ni mahani apa dia kata kena ambil semai cepat-cepat ni. Cepat kerana tak, maksudnya jangan widah kering basuh muka dengan anak basuh tangan, jangan widah kering sekiranya udara dan apa dia tadi tak ada tubuh semua sekali. Ha orang ni wajib cepat lah maknanya, bukan cepat urung-urung, bukan murak. Murak ni dia lah ni makna kata wajib nasbahnya orang ni tu mualak. Ada pun kita orang dalam keadaan sihat ni, sunat apa tadilah. Walaupun sunat kita jangan tinggal, sebab nak ra'i juga kau yang mengatakan rukun. Kalau kita ambil semaya kering kepala dulu baru basuh kaki, atas satu dengan mazhab kata tak sah lah wuduk kita tu. Nah tapi tu kata kita ra'i segala sunat hak sebut tu, dia panggil meliputi segala kaum ulama, segala mazhab pun masuk. Bih qawluhu amma huwa, dia kata saat ni wa huwa muqabilun lima qablahu. Wa qawluhu fal muwalatu wajibatun fi haqihi ilaknya ai taqlilan lil hadasi. Ha, kita nak mensedikitkan hadas. Moga dia dah tubik sokmo kan. Moga pasal tu baik aku cin tubik, aku cin sokmo. Ha, kalau ke pasal perempuan mustahabah tu darah sokmo perempuan tu. Ha, jadi dia hadas sokmo kan ni. Ha, tapi bukan hadas sadaklah. Ha, tu kena kena bajak pada kena kena pula darah apa nak hukumnya. Lain pada hei darah dok mari lagi. Ha, darah istihadah. Tu masalah sahibid darurah tu perempuan tu tu. Ha, bagi orang tu bila dia nak ambil semayah tak apalah menyuci ha menyuci hanan dia patut ambil semayah. Ha, wajib atas orang tu tu mualat. Kerana nak mensedikitkan hadah. Pahadah dah tubik masa dia ambil semayah, ha, tak apalah syarat ma'ah. Kalau syarat tak ma'ah, tak boleh nak ambil semayah. Tak boleh nak semayah. Juga tak ada berhenti dah tubik semua. Ha, sebab tu kena ambil dengan cepat tu supaya kata hadah dah tubik tu kira sedikit. Kalau kita main main-main dia panggil kata taksir lah kita salah. Wa fil mazhabil qadim, dan di dalam mazhab yang qadim maknanya ma qalahu Syafi'i qabla apa dia barang yang berkata oleh Imam Syafi'i qabla dukulihi Misra, sebelum pada dia masuk ke Mesir. Sebelum pada dia masuk Mesir, sebelum pada dia pindah hidup Mesir tu, dia panggil mazhab yang qadim. Annaha wajibatun. Tu pun mazhab Malik. Mazhab Imam Malik mualak tu rukun. Mazhab yang qadim bagi Imam Syafi'i, mana perkataan Imam Syafi'i sebelum sebelum pada dia pergi ke Mesir tu, dia kata wajib juga mualak. Hatta sehingga mana bukan saja sahibid darurah, hatta fi haqqis salim, salim lah bagi sahibid darurah tu. Sehingga pada hak orang yang selamat sejahtera pun mualak tu wajib juga. Dia kata filah. Tu ada ratu. Wa kadza indal imam Malikin. Tu salah lah. Begitulah di sisi Imam Malik. selesai adalah bilangnya apa dia musannah kita bila cara sunat wuduk 10 tu cukup dah lah dia. Lepas tu syarah kita kata wa baqiya lil wudu'i, dan ada tinggal lagi kata dia, dan tinggal lagi bagi wuduk itu oleh sunanun ukhra, oleh beberapa sunat yang lain-lain lagi, banyak lagi kata dia. Hak lain-lain lagi tu dia pengala dah lah. Mazkuratun fil mutawwalati, disebutkan pada kitab yang panjang-panjang perkaraan. Kitab yang besar-besar lah. Mungkin kitab ni ni dia bina di atas iktisad yang tak ada nak panjang. Dia mau nak lagi, gila tengok dalam kitab hak panjang-panjang, kitab hak besar-besar dia sebut banyak lagi. Dengan siapa 450 sunat wuduk tu. Baik. Lepas pada tu dalam hasiah lah tu, Syekh Bajuri tolong bawa data sambung lagi, katanya qauluhu wa baqiya ila akhirih, dia kata minha italatul hurrati. Dan ya setengah daripadanya sunan apa sunanul ukhra tu, iaitu memanjangkan hurrah. Asal orang gurrah-gurrah tu kita panggil gapo hak duk putih tupuk di dahi kuda tu. Kuda merah yang ada putih dia besar, ada pemital dahi. Kat sini panggil kata gapo? Calik dahi. Ada putih dahi kuda tu. Kadang ada lembu pun ada. Pemital ada putih dahi dia sikit. Itu asal gurrah tu, gurrah. Itu asalnya. Tapi bila kita mengaji bab wuduk tu bukan murah hak tu. Muraknya ya ni kita basuh lebih pada muka, hak muka hak wajib pada rakyat. Mari itulah hak wajib antara anak telinga ke anak telinga, antara gigi rambut terpanggil hingga ke hujung dagu. Kalau kita hak urahnya dimakan pakai obung. Basuh kita makan obung, tepi ni makan atas telinga, bawah pakai was. Bawah dia panggil bawah dagu, bahkan setengah kata leher. Dia panggil urah tu, urah. Akhirat esok dia cerah bekas wuduk. Dia kenal ni umat dia. Roh bekas dia tidak ambil wuduk. Ini apa yang khususiah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu tidak aman dengan roh. Berarti kita jangan buat mudah-mudahlah. Peluah dia. Itu dia. Nah, tu italatul ghurrah. Yang kedua wat tahjili pada ghurrah. Memanjakan tahjil. Tahjil ni dua tempat masalah basuh tangan kita tahu dah sekat siku. Siku tu wajib. Lebih pada siku sikit masa lemah la timul wajib illa bihi tu. Lebih lagi siapa ke setengah adud dia panggil. Siapa ke setengah adud ni panggil tahjil. Kita basuh siapa sekat ni. Tu tahjil kata setengah hingga ke ketiak. Lengan sepotong habis. Kita panggil tahjil. Kaki sepatutnya juga. Hingga ke mana? Hingga ke setengah betis. Tu tahjil. Kata setengah hingga ke lutut. Tu panggil tahjil. Baik. Li khabari. Kerana ada hadis. Li khabari. Boleh? Nak baca dengan idhafah boleh? Li khabari. Antumul ghurrul muhajjaluna yawmal qiyamati min atharil wudu'i. Datang pada hadis. Kamu. Dia kata Nabi SAW tuju kepada sahabat dia. Tepat tuju kepada sahabat. Muraknya umum. Bukan kah dak ni. Dia panggil al-ibratu bi'umumil lafzi. La bi'khususis sabab. Dia kata kamu-kamu tu tuju pada hadis yang ada pada masa tu lah. Masa dia berucap tu. Masa dia bersebeda tu. Siapa yang ada tu kamu. Murak sini umum. Masuk kita yang kamu dia ni pun. Antum kamu semua. Salah kata wahai umatku. Umatku umat terijabah lah. Kamu semua. Al-ghurru. Segala yang ghur. Dia cerah muka. Muhajjalun. Yang tahjil. Mana cerah lengan, kaki. Kamu semua bila di hari kiamat esok. Gapo tu cerah tu? Min atharil wudu'i. Dari kesan-kesan. Bekas-bekasan tu lah. Kita buah-buah jadi kesan-kesan. Ada-ada orang buah nung. Jadi bekas-bekas. Betulah ya. Ada orang hipon. Bekasan. Bekas-bekasan. Ada orang pasal orang gila-gila. Orang kacak lah gitu. Dia ni tu. Dia ada waktu sangat. Dia buat kacak banyak dengan dia apa. Orang bekasan. Bekasan ke apa? Dia dulu pasal gila. Bekasan lah. Buat kacak banyaknya nak ni. Pain siap. Orang ada bekasan panggil. Tu berarti bahasa kita bekasan. Mari daripada asar. Asar. Bekas. Bubuh nung. Bekasan. Buat boh. Kesan. Sebut semua. Bekasan. Itu dia. Dah. Lepas tu tengok makna dia pula dah lah. Azab daripada bekas-bekasan wuduk. Daripada bekas-bekas wuduk. Tak kala kita dah ambil wuduk ni akhirat esok muka tu berseri cerah. Nabi kenal SAW, ini umatku, ini umatku dia kenal. Kita tak sadar bosan lah. Kita dia tak kenal kita. Kita akhir-akhir zaman kita sadar khayal tu pengaruh namanya sen dia setel. Baik mungkin aku. Waktu siap. Jangan. Kalau mari macam tu. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Kita ni duk. Kenal rasul. Kenal tak lah. Mumhena saktai kot lain pula. Khoya tu. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Fikir karuk. A'udzubillah lalu. Baik. Itulah Nabi kenal umat dia. Daripada bekah-bekah wudu. Kalau tak ada maya. Tak maya. Tak ambil wudu. Tak usah kena hurrah wudu pun tak ambil. Macam mana? Ambil lebih kenal kot lain pula. Ini nak kecek kelebihan. Dah. فَمَنِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَيُّطِيلَ غُرَّتَهُ. Oleh itu. Dia panggil tafriq. Oleh itu maka siapa kuasa ia daripada kamu. Kuasa apa? Kuasa akhir bahawa memanjang ia akhir gurrahnya. Mula nak peluah ke basuh mukamu tu. Silakan. فَلْيَفْعَلْ. Maka naklah buat. Maka naklah buatlah. Habis kalau gitu dalam hadis sebut kata ayyutila ghurratahu tahjil tak ada kata. Lalu tu syarah muhasyi kata wala'alla al-murada bil ghurrah sini dalam hadis ni wa wala'alla al-murada bil ghurrah allati fi hadha al-hadis ni ma yashmalu tahjila. Gitu. Jadi Nabi kata so ya tak ni. Nabi kata, "Famanistata'a minkum ay yutila ghurratahu." Tahjil tak ada kata. Barangkali murak dengan ghurrah barang yang melengkapi tahjil. Tu dia. Atau begini. Awil kalamu tu fihi hazful wawi ma'a ma'adafat. Haa, dia panggil hazah ma'tuf. Haa, serta atif. Hazah atif, serta ma'tuf dia panggil. Haa, kedainya, aywa tahjilahu. Mana itu? Nah, awal takdir, ayyutila ghurratahu wa tahjilahu. Habis. Haa, tu di antaranya. Banyaklah di tu kalau kita nak turut tapi saja masuk ni. Nah, kalau sebuah dah. Tapi dia kuasa nak baca negatif. Wa minha tarkul isti'anati bisabbi alaihi biwari uzri. Dan setengah daripadanya sunan, setengah pada sunat juga tak minta tolong. Sunatnya tak minta tolong. Tarkul isti'anati, tak minta tolong, bisabbi alaih, dengan tuang air ke atasnya mutawatir. Wei tu tolong tuai air sikit, wei tolong tuai air sikit. Sunat tak minta tolong. Rasa minta tolonglah. Sunat waktu. Apa kita uzur? Ha dok kecek ni bi ghairi uzrin. Tak minta tolong tu dengan ketiadaan uzur. Tu dia. Kalau gitu fahiya, ya ni kena klik ke al-isti'anah. Maka iaitu al-isti'anah, minta tolong tu duk tangga bila ful aula. Minta tolong tu kurang molatlah. Amma bi'uzrin, amma listi'anatu bisabbi alaih bi'uzrin. Ada pun dengan uzur, ada pun minta tolong dengan tuai air ke atasnya dengan sebab uzur. Misal uzur kamaradin, kita sakit. Hak tu fala takunu, maka tidaklah ia al-isti'anah bisabb itu khilafal awla. Tak ada apa lah maknanya. Bahkan anak idrak je. Bukan saja tak apa, bahkan terkadang qad tajibu. Terkadang wajib ia al-isti'anah. Terkadang wajib minta tolong kan. Kata wajib itu tu idza lam yumkin hutathhiru illa biha. Apabila ketika tak mungkin tak dapat akhirnya seorang yang uzur tu boleh menyuci malaikat dengan dia dengan al-isti'anah. Itu wajib. Walau wajib nak minta tolong tu, walaupun kata dia bi ujrati mithlin. Walaupun dengan upah dia padai, dia panggil upah patut padai sekadar jiwa air ni. Kalau kalau upah berapa weh, tu ujrah mithil, ujrah mithil. Tu dia. Tu wajib nah. Nampak-nampak tu berpah, tak ada nak tolong. Gini weh, kawan nak upah. Dih, dia tengok. Fa inista'ana, baik. Maka apabila minta tolong ia, mutawaddi dia minta tolong orang. Kita minta tolong akan orang lain, maka tu maklum hazah, tak sebutlah. Tak payah sebut dah maklum. Fal aula lah. Maka cara kalau kita minta tolong orang, lepas tu cara nak tolong buat macam mana? Ada cara pula tu. Al-aula lah yang paling molatnya ialah ayyaqifat sabbu. Awis sedih dia. Isi fa'in daripada sabbah tadi. Inna sababnal ma'a sabbah. Tu kelimah tu. Sabbah ya sabbu sabban. Apa ni isi fa'in dia? Sabbun asluhu sabibu. Fal-aulanya ayyaqifat sabbu, bahawa duduk, bahawa berdiri oleh yang menuangkan air itu, dia nak duduk sebelah mana? An yasaril mutawaddi, dia kena duduk balik kiri orang yang ambil wuduk. Bila kita minta tolong, berdiri ke oi, awak nak uzur ni, dia mari. Pandang duduk yang mana tu? Bukan boleh duduk ikut sedak. Aula duduk balik kiri orang yang ambil wuduk. Di mana an yasaril mutawaddi? Pasal li annahu amkan, kerananya lebih mudah dia panggil, lebih tempat dia panggil. Li'annahu amkanu, lebih tempat, lagi pula nyawa ahsanu adaban, lebih bagus dari segi adab. Tu dia duduk balik kiri, orang tak ambil wuduk molek. Orang tak ambil wuduk ni mana dia kerja mulia molek nak lain. Balik menolong duduk balik kiri. Ya tengok. Nah, darah masya Allah saya kira. Hak saat ni minta tolong tua air. Nah, nak kita nak tua tak boleh. Mai tolong tua ke weh. Dia pun bawa keni depi kita lek kiri. Ha, kita Allah tanya. Dia tua. Ha. Ha, Allah ke dia. Ha, yang dia ha. Pomo dia sebagai. Ha, dia juru tua lah ni. Ha, dia panggil al-isti'anah. Ha, bisabbi. Ha, pada tuang air tolong tua, tua datang yang kita. Kita buat kita sendiri. Gitu. Ada pun sikit lagi wa amma listi'anatu fi ghaslil a'dha'i, dan ada pun minta tolong pada basuh anggota we. Ha, minta tolong basuh muka selalu. Pasal ni tuai lah tangan kita ambil basuh, kita basuh diri. Ha ni pakai dia tu dirus selalu di muka, dirus tangan selalu. Ha tu lain tu. Oh hak ni kata dia fa makruhatun. Oh hak tadi hak minta tolong tuai air tu, hak tu khilaf Allah. Minta tolong diruh tah anggota, hak tu makruhatun. Tapi bila uzurin pertanyalah. Ada pun sikit lagi. Walisti'anatu fi tahsilil ma'i. Ada pun dan minta tolong asal pada alisti'anatu fi ghasli. Selip pada amanalah. Wa amma listi'anatu tadiya. Dan ada pun minta tolong pada mengapa mendapatkan air. Weh tolong ambil air kawan sikit kawan nak kita boleh. Ha ya tolong ambil air boleh kini awak mari. Ha tu isti'anah fi tahsilil ma. Ataupun dikecebok di telaga dia sebagai orang kita. Tu tahsilil ma. Minta tolong pada menghasilkan air. Moga kita nak kecebok sendiri tak boleh, nak dia ambil sendiri kita nak bangun, nak berjalan tak nak boleh. Ha hak tu katanya la ba'sa bihi, la ba'sa biha. Ha, tidak mengapa we. Tengok sini kita tak sahatah nampaknya wali isti'anah tu sebab kita ada apa tu. Ha, la ba'sa biha. Kalau atas pada al isti'anah kena kata fala ba'sa biha. Pasal periaknya fahiya mubahatun. Nah, kalau yang atas pada al isti'anah tu kena gede, dia kena kata fala ba'sa biha. Wa amma listi'anatu fi tahsilil ma'i fala. Ni tak ada kata fa. Kalau gitu maknanya boleh kita buat fa listi'anatu muqtada. Kalau kita nak asah juga kena kedi fa huwa la ba'sa, fa hiya la ba'sa biha. Jadi tak sedap pula fa hiya soal lagi pula tak apa. Maka iaitu alisti'anah fi tahsilil ma' mubahatun. Duk tangguh haru. Oh, tiga tangguh tu deh. Minta tolong tuang air, tolong tuang dari tapak tangan kita. Ha, itu duk kira ful aula. Kalau darurah tak apa, terkadang wajib. Ha, minta tolong diru atas anggota, diru di muka kita juga gosok ya. Diru atas tangan kita juga gosok ya. Ha, hak tu makruh. Jika tak wujud. Ada pun tolong orang mari air ke weh. Ha, hak tu la ba'sa biha, tak mengapa. Oh. Ha, lepas tu kalau kita nak ambil semaya pula cara nak apa dia nak ambil dari kendi. Ha, upama kendi. Ha, tak. Ha, tak nak tak kendi lepas balik kanan kau depan kau kiri. Ha, pula. Wa minha ayyadu'a ina al-ma'i an yaminihi. Dan setengah daripadanya bawa hantar ia akan bekas air itu dari sebelah kanannya. Oh, kalau kata kendi kau tak balik kanan. Tapi dengan kait. Ha, ha. Inkana jika adalah ia yartarifu minhum, hok kata letak balik kanan tu jika ia ia mutawatik tu cebok ia darinya. Ha, dari inak tu masalah kalau cebok gitu tu nak tak balik kanan cebok, cebok tu nak tak balik kanan. Ha, kalau masalah pasal tuan gitu wa ayyasarihi atau pada ayyamihi ayya ba'ina al-ma'i an yasari, bahawa letak akan bekah air itu dari sebelah kirinya. In kana yasubbu, jika ketika dirus ia tuang ia minhu dari inat ala yate atas dua tangan kal ibriqi, seperti kendia. Kita ada kata seperti kendia. Ah, banyak mana. Ha, seperti kendia. Ha, cari lama rajak mana? Ha, sama saya tak temu. Dome tak payah nak rajak mana? Mati yo. Kendi. Oh, kena. Ada nak rajak lah dari ti. Tu dia. Kendio. Ha, dio cari rajak ke mana? Ha, tak payah rajak, baca kendi. Apa lu? Oh, geni. Silap baca. Dah ada ke? Ada je tak jawi tu. Gunga bi rabbikum. Di sunat bi rabbikum. Tu kata bi rabbikum. Tuhan kamu. Ho, gua suruh baca berbekam. Buat darah di kepala. Oh, dia tak biasa, dia tak jawi lah tu temu. Ha, biasa dah. Tak ni. Nak itu ke? Ha, tu dia. Haram makan keladi. Gata ulahnya. Mano makan keladi haram gata, gata sungguh. Okey, suruh baca kaldai menata hema. Baca keladi. Lagu apa? Haram makan bagi-bagi. Apa? Berat. Ada banyak orang yang tak dawi Allah. Pernah atau bih. Itu dia biasa apa? Baik. Kita klik sini nah. Amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqi. Tinggal lagi disebut dalam kitab panjang-panjang hak tepi kata nampaknya tis maksud kita ni deh. Ilak kata dia ni li'anna zalika amkanu fihi ma kana yadmak ya itu tak ni tak pun maka itu wad'u ina ilma an yamin ila akhirih wa an yasa ila akhirih. Kedua masalah itu lebih mudah maknanya lebih tempat lebih senang kama qalahu fil majmu'i sebagaimana berkata ia seperti barangnya berkata ia ia An-Nawawi Imam Nawawi dia kata dalam kitab Majmu' fi itu kitab silap titik kama qalahu fil majmu'i wa minha taqdimun niyyati ma'a awwalis sunanil mutaqaddimati dan setengah daripadanya setengah pada sunan itu juga iaitu mendahulukan niat serta awwalis sunanil mutaqaddimati serta awal segala sunat yang dahulu mendahulu tak lalu pada taqdim taqdim ala ghaslil wajhi dek sunat mendahulukan niat di atas basuh muka hak basuh muka tu niat hak wajib nah ketika basuh muka tu ni hak niat belum tu mendahulukan niat sebelum basuh muka tu sunat. Apa tu liyahsula lahu thawabuha supaya dapat baginya mutawati oleh pahalanya pahala sunat. Tengok kita nak basuh tangan tu sunat wuduk kita niat situ dia sunat wuduk supaya berdapat pahala sunat kama maral fahdah wa minha setengah pada lagi sunat lagi at-talaffuzu berlapa bil manwi berlapa dengan perkara yang diniat berlapa kalau semaya itu panggil usalli itulah sunat berlapa mana kata nawaitu fardal wudu'i ataupun nawaitu raf'al hadatsil asghari nah bahasa Melayu saja mengangkat daki saja aku menunai fardu wudu' tu sunat tu lapa sunat lapa tu bakpo li yusa'idal lisanul qalba supaya menolong oleh lidah akal hati tolong duk peringat ke hati ya. Bila kita niat tadi mudah dengan mulut duk tolong dah tu duk peringat dah apa kita duk derah apa tu jadi nak tolong hati tu panggil tolong hati kan nak? Kalau kita kuat ingat bila kita berderah derah pada namanya lancar ingat ingat molek jadi lidah tolong hati tupalah tu dia maka daripada sinilah nak puasa sunat belapar nawaitu qoma ghadin nak semaya sunat belapar usalli fardhu nawaitu usalli ada kata nawaitu lagi nawaitu usalli hingga akhir tu orang panggil maksudnya sunat belapar kerana nak tolong akhir hati kama taqaddama belaka tu wa yusirru biha dan kita panggil kata perlahan-lahan dengan dia perlahan-lahan dengan dia bihai tu perlahan tu sekiranya sekiranya yasma'u sekiranya yusmi'u nafsahu memperdengar ia ke dirinya fakat dia panggil perlahan tu dia suka dengar ke diri jadilah nawai tu saat ni tu biha tu rajak ke bin niyah tu lah bin niyah tapi nak ni lapar lagi tu lah Wa minha setengah daripadanya istishabun niyyati zikram biqalbihi ila akhiril wudu. Sunat mengekali niat. Mengekali pada ingat lah, bukan mengekali lafaz tu kata semua nawai tu bawa basuh-basuh muka pula nawai tu, bukan. Mengekali niat pada ingat, jalan ingat dengan hati, dengan jalan ingat dengan hati ni tu. Nanti nawi ingat semua hingga ke akhir wudu, hingga sudahlah. Wa minha setengah daripadanya tarkul kalami biha bila hajatin. Ni pun satu juga kalau ambil semayang ramai-ramai dak kecek ngengeng. Tu sunatnya apa? Tinggal bercakap. Tak bercakap, tak bercakaplah sekadar dak ambil wuduk. Gegeh ambil wuduklah. Basuh muka, ngengeng. Tu dia kata khilaful aula lah tu. Tarkul kalam bila hajat. Ingat tak ada hajat tu lah. Wa minha dia setengah daripadanya tawakir rasyas. Pasal kita agak pelihara daripada kecil-kecil. Jaga daripada mengecil-mengecil lah. Nanti dia ada. Sebab dia ada setengah-setengah tu. Dia kira kata seperti mazhab Hanafi ada satu kaum riwayat daripadanya tu. Najih air mustama dia kan. Nanti dia. Wa minha setengah daripadanya ialah al-buda'ah bida'ah. Al-bida'atu bada'ah. Ya boleh-boleh buat bi'a'lal wajhi. Nak sunat mula balik sebelah atas muka. Apa walik kita lah. Walik kita kan ambil dahi turun. Ambil air baru dahi turun. Itu kena dah lah. Sunat memulai dengan sebelah atas. Daripada muka. Mula di atas. Wa minha setengah pada sunat lagi tahriku khatamihi. Iaitu menggerak-gerakkan cincin. Kalau kita pakai cincin, pusing-pusing gerak-gerak gitulah. Kalau kita pakai cincin, tu nak menggerak-gerakkan apa dia tu, cincin tu khatam. Fa in lam yahsulil ma'u lima tahtahu illa bihi. Hak sana ni kata sunat gerak ni jika cincin kita terlonggar, pusingan mudah gitu. Maka jika tidak hasil oleh air, mana tak sampai air, lima tahtahu, tak sampai li mana ilah, kepada barang tempat yang di bawahnya, bawah khatam, bawah khatamihi, illa bihi, illa bitahrik. Mereka dengan gerak bau sapa, dengan bau cici ketak, satu wajib, wajib ia tahrik, tahriku khatamihi itu, itu wajib lah. Wa minha setengah pada sunnah juga dalkul a'dha'i gosok. Dalkul a'dha'i gosokkan segala anggota. Mentak malik rukun tu. Kalau ambil semaya rata dah tak gosok, tak mada. Kerana gosok adalah rukun dia. Mentak malik so ya. Gosok tu rukun. Dan wa yubalighu fil iqbi. Gosok saat dia suruh melampau-lampau ia pada tumit tu. Tumit dia nak kelipah sangatnya. Walik kita basuh kaki, pas tengok budak basuh kaki, lihat tumit tak jaga tu, rung di rumah. Kadang-kadang tumit duk kering. Dia suruh mubalarah sikit tu. Maknanya halusi sikitlah pada tumit tu. Khususan, khususan, maknanya terutama sekali fisyita. Pada musim sejuk. Pada musim sejuk. Tu dia saif musim panas, rihlatash syita'i wa saif. Musim sejuk. Khususnya pada musim sejuk. Tu ingat benarlah. Tu zaman halusilah nak gosok apa dia tu tumit kita, kanan tumit kita yang ada je gripuk gitu, kan ada gripuk tu tumit. Kita buat jiu-jiu kalau gosok tu dekat tewak kita. Tak nak takut tak nak siapa buat tu gosok yang halus sikit. Dia jaga. Pasal apa dia beringat hak nisa ni? Kerana faqad warada ai fil hadis, maka sungguh telah datang waris pada ai fil hadis sahih ni, wailul lil aqab minan nar. Dok cada wail bagi tumit-tumit, aqab jamak bagi ikbi sat ni wail. Ada apa satu lubuk daripada neraka tu dok cedai ke siapa, dok sedia bagi tumit-tumit. Ya kecak reka dok cedai ke tumit-tumit. Makna kata inilah orang ambil semaya kerana kelipas sangat di tumit. Basuh buat tak juga, tak masuk tumit lah. Ada apa hadis takwi mari terlik, mari nak berat sikit supaya kita tu jangan buat mudah-mudah. Takut tak rata tumit. Eh Patu wa minha ayyata ahada apa dia tu mauquhu wa huwa taraful ain mimma yalil anf ha ni kena panggil gapo sini ni ha ni dia depan dia panggil kata iaitu tepi mata juri mata ya daripada barang yang mengeringi hidung ha lihat ni ha kita panggil tepi mata ha? Dia kadang-kadang dia tepat tahi mata kan dengan orang panggil. Kadang-kadang kerah tahi mata. Kita basuh muka awak tak tak sapa agak takut tak nak gila tu. Dia tepat selit-selit dia. Ha deh. Ha. Eh tengok supo kita cak. Dia dok payah nak kalau hak besar gini tak payah tu kok jung-jung dia. Payah. Tengok tak tak tak, tak, tak, tak apa. Dia kena mai halus mula pula. Ha. Berarti kita cak gapo hak besar gini tak apa serah. Serah. Serah mudahnya ni celah-celah gini kena melihat lain pula. Tidak ke tengok jawab kuat dia. Ha ada. Tak ada ke? Ha bila nak sudah kena tu duduk payah ni. Tinggal dulu. Ha ni sebab tu mata basuh muka bro tak apalah kau besar-besar. Hanya kelepek celah kena suku pula. Ha jadi. Tak ada ke? Ada jalan ada tu. Ha desa lagi nya gapo? Selaginya wallahad. Oh. Apa dia? Wa huwa tarafuha juga. Tepinya tepi ain, tepi mata tapi mimma yalil udhuna. Ha ni belah ni. Ni tepi dia ni pula hanya panggil lahad. Ha kita ada keling-keling dia ni. Ha siapa dia panggil lahad? Lahad mana keling tanya. Juri ha kita ada keling kau ke? Ha dia tu. Ha dia tepi dia ni. Ha nak beringat ke tu basuh muka. Penat pemisah tak ni. Nah dah. Ha tu dia. lepas pada tu dia kata ginilah wa kaza kullu ma yakhafu irbalahu setiap barang yang takut ia bimbang pakai gini yukhafu irbalahu tiap-tiap barang yang ditakut ti akan lalai galiknya dia suruh cermat dia cermat betul tak apa dia operasi tu dia cermat dia tak apalah nah tadi tu jauh nak kini anak sampai cepat tu leh. Apa kita lakak-lakak je. Tengah daripadanya ad-du'aul masyhur atibahu doa yang yang masyhur lepas pada wuduk tu hal pada doa kemarin. Allahumma ja'alni minat tawabin tu waqad taqaddama dan wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ba'da doa lepas pada doa siaga syahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik selawat wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa minha ay yusalli rak'atain ba'dahu ha ni tak nak jadi lekat ni deh dan bahawa sembahyang ia dua rakaat selepasnya apa yang semaya sunat wuduk semaya sunat wuduk maka ni kalau kata waktu tahrim pun tak apa ni ni sebab dia panggil sunat mutaqaddim sunat mempunyai sebab mutaqaddim kita lepas semaya asar bermula ambil semaya semaya sunat wuduk waktu tahrim ni nak sebab hak lain nah ni panggil sunat mempunyai sebab mutaqaddim sebab ambil semaya sebab dulu baru semaya maka ni tak mengapa supaya kita masuk dalam masjid semaya sahiyah tu lah waktu pasar tak ada apa sebab mutaqaddim kita panggil wa minha tarkut tansyifi bila uzri juga dan setengah padanya tinggalkan kita panggil apa tansyif ni petak-petak ataupun lak kaya kita ni sudah mandi biasanya ambil kain tuala kain bulu dan sebagainya petak-petak-petak lak dia suruh tinggal wihak tu tapi dia ingat tak uzur kalau uzur dia koyak depan li'annahu sebab apa boleh apa dia sunat tu tak tak lak tak sah petak lah ikuin li'annahu yuzilu atharul ibadati kerana bahawasanya attention itu namanya menghilang bekas ibadat bukan kita ambil wuduk dia duk basah tok tak tok tak tok tak tu air ibadat tu bukan mandi biasa mani biasa air duk totak totak totak tu air biasa ni air kita ambil semayan ni air duk totak totak dia panggil air kah ibadah kalau kita sapu sapu ke nama kata kita kering bekas ibadah sabit nabi dia mani janabah sabit semayan tu air duk totak totak totak satu kali nabi sallallahu alaihi wasallam semayan terkebir siaplah kebir buat sahabat pun terkebir dia teringat ha dia tu berpaling dia isyarat mana duduk sini dia masuk dalam rumah dia buat sebab dia itu dalam raya. Hanya kilah panjang ulama sudah tu baik mari. Baik mari. Mari. Tengok you baik mari. Ai tu tak tak tak tak ada situ. Oh jadi mani. Nah, ya tengok dah jadi hukum, jadi hukum. Jadi mani. Mani junu. Tu baik mari lupa mani. Masuk di mani. Hendak nanti sini. Mari semaya. Masih tu lama bicara panjang. Ni kata terkebir dulu pada imeh ha tu kecek panjang. Nah, tengok Nabi tak ada suruh semula, tak ada royak tu suruh kebir semula. Ha ni kata bila ada uzurat boleh. Mana kebir sana? Allahu akbar. Puak sahabat kebir. Pasal dia dia ingat tak ada mana tinggal lagi. Puak sahabat ada situ. Yang mari semaya. Mana kata dia kebir? Makmum kebir dulu tadi lah. Ha panjang ulama kecil kilah panjang pula situ. Ha baik. Royak kata itu asar, ha asar ibadah. Sebab itu kalau tak ada uzur umpama sejuk ke, ha itu dikira khilaf aulalah kita di menghilangkan dengan lak sapu petak tu. Amma bi udrin, adapun kalau dengan sebab uzur seperti kaburdin sejuk. Allah sejuk. Ha sejuk kaburdin atau baradin sejuk. Wa khaufil tisaqi najasatin, adapun bima takut lekat najis waridatin. Aka wa khaufil tisaqi najasatin wa iradati tayammumin aqibal wudu'i. Misal lagi seperti menghadap kita mung selepas wuduk tu, hak tu fala karahata. Nah no, bahasa hak bahasa kena temulah. Luka dok kaki masalah. Luka di kaki. Kita ambil semaya basuh, basuh muka, basuh tangan tak apa, fala basuh kaki hak sebelah tak ada luka tu, hak balik tempat luka tak boleh kenal atau sampai kenal. Apa tu? Nak temu ni. Ha nak temu pak debu dekat tu. Tak ada apa pun hole. Ha sapu dulu. Tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Ha kalau. Ha tu masih lek ujung. Ha kalau tak petak dulu temu dekat tu bongol lah. Ha ya basah tah dengan debu lah. Kalau akan bedak tak apalah. Buat bedak kecil. Ha biasa baru tak dah hitak dua dua jari di pipi. Ha model baru. Tak dia tekak. Itu dia. Ha ni pasal betak debu tanah ni. Ha tengok syarat takut je huduh muka tu weh. Dia suruh lak ni. Belak tak tak tak. Ha manakala kita betak debu jadi tak apa orang muka. Syarat tak ada jaga. Syarat jaga takut huduh rupa weh. Ni kacau wak huduh. Ha ni jalur kat muka deh. Ha habis. Oh ni fala karahat, tak ada makruh lah. Wa inna syafa, haji kau nak petak juga. Nasyafa kita ambil masdar tadi tansyif ni. Fal aula mulat kalinya alla yakuna bi tarafi taubih. Ha kau nak petak juga ya ajar pula cara petak tu. Aulanya bahawa tidak ada ia tansyif tu dengan tepi kan dengan peruncakan. Bi tarafi tadi tarfin silap sekali. Ha tadi tarful ain, tarful ain tadi deh. Ha ni bi tarafi taubihi. Kalau nak petak jangan petak dengan tepi kainyo. Nyonyo tok orang mutawatti. Wala bi zailihi, dan tidak petak juga dengan ekor kain. Tepi kita panggil ekor kain. Rambu-rambu ke. Sebab apa eh? Ya tengok syarat jaga. Lima qila kerana barang yang dikatakan apa makila annahu boleh kedim min anna mari. Ha kana maqul kau lalu innahu. Ha innahu bawasanya apa nya at-tanshif bi tarafi taubih wa bidalih itu yuritu yuwaritu mempesakai. Nah auratahu apa guna warasa apa guna yuwaritul faqra yuritu pecaka mempesakai akal kepapaan wan nisyana dan terlupa. Ah tak leh weh. Kan nak lak tak lak yang tepi-tepi kan. Oh sapu kan semua lah kalau satu hal kan selah. Ani kat tepi kan ni, ani kat tepi-tepi ni. Lepas tu puja ni ekor-ekor gini dia tak boleh. Dia sapu tengah lah apa. Oh tak tengok. So lagi wa minha tarkun nafdi. Nafdi ni maksud kita apa? Retak. Tak gitu. Eh tak boleh juga. Lepas kita biasa lepas mandi dah tak pah pah. Lepas mandi pah ambil wudu pun biasa gitu. Eh deh sebab apa eh? Dia tak beri tu. Li annahu katabarri minal ibadati. Ha dia tak beri. kerana bahwasanya an-nafda, retak itu seperti berlepas daripada ibadah. Supaya kita apa ketik litah lekat tanya, "Hei, awak itu." Ha, kata beri sepatu nak puji toksil, nampak dia tak beri. Ha, kita ni ingat dia litah ke apa pacak, "Wui." Ha, retak gitu. Nah, ulak ke apa nak tanya, ha retak gitu. Ha, ni kita main semaya retak. Ha, tak leh. Jadi masalah itu seperti kita beri minal ibadah. Nampak supaya kita ni beli gelumai ke, ha dia tak beri. Tak khabar kita ni dek. Itu dia minal ibadati. Lepas tu gapo tu huruf tu amma ke mana? Wa amma, oh jatuh banyak sekarang ni tak ada. Wa amma khabaru, ada pun hadis annahu bahwasa Nabi SAW atathu maimunatu. Ada perhadis yang riwayat kata Nabi SAW telah bawa datang akhirnya oleh Maimunah, isteri dia, salah seorang isteri dia tu dari 9 nama seorang Maimunah, mak saudara Abdullah bin Abbas sebelah balik ibu dia. Maimunah bawa mari bimindil. Ha tu bimindilin. Bimindil kita panggil kamandil, kamandil. Bimindil lah ni pakai dah tisu dipanggil mindil. Ha tiba-tiba faraddahu. Maka tolak iakannya tak sahih. Wajah Allah yaqulu bil ma'i hakadha yanquduhu, lalu dia buat gini. Mana anak ya anak? Jadi dia sudah ambil wudu, Maimunah isteri dia tu buat marilah mendil untuk buat lah, dia tolak. Ah dah dia. Pada mana? Pada buat gini ya. Ah hatu. Ah hatu hadis ada tu. Nabi buat gitu, hakadha tu buat gini, yanqudulah dia retai. Oh, wa amma khabaru itu khabar. Bali bayanil jawazi. Ha ya Nabi. Dia nak ajar kata harruh. Nak ajar harruh supaya dia ambil semayah basuh sekali, tak menambah kali yang kedua. Ambil semayah basuh dua kali, tak menambah kali yang ketiga. Dia nak ajar kata harruh. Boleh. Bukan wajib sekali menikah. Ha ni pun ayat kata harruh boleh ke tak pun. Tapi nak ambil molek tak usah lah. Kerana ada rupa supaya beci geli-gelemen pada ukah itu. Ha dia jawab dia. Fali bayanil jawazi. Habis wa minha ghairu zalika, banyak lagi lah. Syekh kita pun royak tak habis juga. Lalu dia kata wa taqaddama, telah dulu dah anna ba'dahum addaha, bahawa setengah ulama telah bilang ia akhirnya akan as-sunanan. Sunan lil wuduk tu nahwa sampai kepada qada 50 sunnatan. Siapa 50 kalau sunnah sabitnya wuduk saja. Banyak lagi, ada lagi lah tu. Tak ada balas lah. Masa nanti tak boleh dah. Cukup dulu. Allah.